aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan salat, wajakati menunaikan zakat, madum tuhaya seumur hidup. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapa, ayat yang saya baca tadi Nabi Isa salat atau tidak? Perintah salat sudah ada 576 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sudah dilakukan oleh para nabi, khususnya Nabi Isa alaihi salam. Ibu bapa, saudaraku, perlu digarisbawahi, kalau saya berbicara tentang Nabi Isa, jangan coba-coba menghubungkan Nabi Isa dengan Tuhannya Kristen. Itu. Sekali lagi, kalau saya bicara tentang Nabi Isa, jangan coba-coba menghubungkan Nabi Isa dengan Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tidak pernah menjadi Tuhan. Meja yang saya pakai sekarang ini terbuat dari kayu. Perhatikan baik-baik. Meja yang saya duduk sekarang ini, yang saya gunakan saat ini, terbuat dari kayu. Kalau meja ini tersusun dengan begini baik dan sempurna, pasti ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Namanya carpenter, tukang kayu. Kalau tukang kayunya kita tahu dan masih hidup, coba tanya kepada tukang kayu, apakah waktu Anda membuat meja ini Anda pernah jadi meja? Mari kita belajar filsafat. Karena baru-baru di Indonesia Lawyers Club ribut antara kata fiktif dengan kata fiction. Saya kebetulan Pak Camat tamat, doktor saya ini kan doktor kafir filsafat. Rocky Gerung itu kagak kelas saya, Pak. Saya orang Manado. Manado itu alhamdulillah Pak Camat, dulu sebelum saya masuk Islam, persentase umat Islam di Manado itu cuma 0.18%. Sekarang kalau Pak Camat buka di Google, sekarang saja, jangan tunda-tunda, umat Islam di Manado itu sudah 51%. Tapi umat Islam di Manado saat ini 51% dari 0.% Dakwah memang mesti begini. Tanyakan kepada orang-orang musyrik, carpenter si tukang kayu ini adalah pencipta, meja yang saya gunakan ini adalah ciptaan. Mustahil sampai kapanpun pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah cipta. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza sirati mustaqim. Itu jelaskan. Sesungguhnya kata Allah, kami adalah Tuhanmu, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, maka sembahlah, fa'budu, sembahlah dia. Hadza sirati mustaqim, itulah, inilah jalan yang lurus. Sekarang kita masuk pada persoalan Isra wal Mi'raj. Karena identik dengan Nabi itu adalah mukjizat. Nabi tidak bawa pentungan, Nabi tidak bawa konsep filsafat. Yang Nabi bawa adalah teori dari Allah, apokalipsis atau wahyu. Tapi sedikit banyaknya ibu bapak saya ajarkan cara berfilsafat. Karena filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Kecuali pada fakultas ekonomi, filsafat tidak duduk. Karena sudah menempati perhitungan yang pasti, ekonomi. Kalau siapa yang pernah kuliah fakultas ekonomi, enggak ada pelajaran filsafat di situ. Semua konsep yang diajarkan oleh agama Kristen adalah konsep filsafat. Filsafat. Makanya kalimat-kalimat teori dalam Bible itu adalah teori filsafat. Yang kadangkala ibu bapak sendiri tidak tahu dan mengatakan itu Injil. Betul kan? Pak Camat sendiri masih percaya itu Injil. Iya Pak Camat, akui sajalah. Gak usah malu-malu Pak Camat. Karena kalau ilmu itu tidak tergantung kepada orang yang baru masuk Islam dengan yang sudah lahir dari Islam. Al-ilma bil kasab labin nasabr. Ilmu itu bukan bergantung siapa yang duluan Islam. Tidak. Ilmu dari belajar, disiplin belajar, bukan dari nasab, bukan dari keturunan. Kitab agama Kristen itu namanya Perjanjian Baru. New Testament. Jumlahnya 37 kitab. Dan kitab Perjanjian Lama, kitab Bani Israel yang diadopsi orang Kristen, disebut dengan Old Testament. Jumlahnya ada 27. Totalnya keseluruhan Old Testament and New Testament, Perjanjian Lama dan Baru, ada 66 kitab. Bukan Injil. Injil adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan oleh Allah pada malam ke-18 Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kata Allah adalah bulan di mana diturunkannya Al-Furqan. Al-Furqan itu dalam sebuah pembahasan ilmiah adalah susunan kesempurnaan dari semua kitab-kitab samawi. Ramadan yang pertama Allah turunkan lembar kitab yang namanya Suhuf Ibrahim. Kitabnya lembar kitab Ibrahim alaihissalam. 700 tahun kemudian Allah Ta'ala turunkan lembar kitab yang bernama Taurat Musa alaihissalam. Di mana Taurat itu diberikan? Di Bukit Tursina. Diserahkan oleh Allah, Musa, ini kitab Taurat kami berikan kepadamu. Tetapi kau ingat baik-baik Musa, ini atau itu umat Muhammadin nuraini kaila yanurhum zulmatani. Aku berikan, kata Allah, ini kitab Taurat Musa, terimalah. 5 perintah. Diterima dalam bentuk 2 loh batu. Itu Taurat. Jadi Taurat dan Injil itu tidak dalam bentuk kitab. Taurat dan Injil tidak dalam bentuk buku. Taurat dan Injil, Injil dalam bentuk kata-kata. Isa bin Maryam, rohulillahi wa kalimatullah. Cari pendeta yang profesor lawan saya. Tantang saya kalau bisa. Saya belajar ke Israel. Lihat agama Israel. Kitab Yahudi yang sekarang ini bukan Taurat. Sudah tertipu semua kita selama ini. Kitab orang Yahudi yang dipakai sampai hari ini namanya Talmud. Abjadnya memang hampir sama dengan bahasa Arab. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek. Sama dengan, hampir sama dengan huruf Hijaiyah. Makanya bahasa yang paling dekat dengan bahasa Arab adalah bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Tapi yang dipakai oleh Nabi bukan bahasa Ibrani. Kul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan kiyama millata Ibrahim Hanifa wa makana minal musyrikin. Kul aina solati wa nuzuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil amin. Subhanallah. Waktu itu Nabi Muhammad membawa Islam, tidak berdakwah Islam. Datang orang Yahudi, datang ahli Taurat, datang kafir Quraisy, dan mereka bertanya, agama apa yang kau bawa ini Muhammad? Turunlah ayat, Kul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim. Katakan Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkanmu kepada agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim yang benar. Dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakan Muhammad bahwa ibadahmu, salatmu, hidup dan matimu adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Berarti ajaran Islam yang disampaikan, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam, titik tolaknya, landasan tauhidnya berangkat dari ajaran iman dan akidah Nabi Ibrahim alaihi. Itulah sebabnya Rasulullah ketika di Isra dan dimiraskan oleh Allah. Jadi kalau Isra itu berjalan, miras itu dia naik. Sudah 11 tahun Rasulullah menjadi Rasul, barulah beliau diangkat oleh Allah menembus Sidratul Muntaha. Bahkan sudah diteliti kecepatan buruk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Itu sebabnya Abu Lahab tidak percaya, Abu Jahal tidak percaya, orang Yahudi tidak percaya, pendeta-pendeta Nasrani tidak percaya. Di pagi-pagi buta mereka serang Nabi Muhammad. Muhammad, kata Abu Jahal, betul kamu tadi malam dari Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, betul. Coba Muhammad kamu angkat kaki kananmu. Rasulullah angkat kaki kirimu juga. Kata Rasul, kalau dua-dua saya angkat, jatuh saya. Mereka tidak percaya, Bu. Kenapa? Menurut Abu Jahal dan kafir Quraisy, nenek moyang kami Muhammad dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina memakan waktu 40 hari 40 malam. Omong kosong, apa kau bawa ini Muhammad? Kebetulan di situ ada Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Jahal, sini, Abu Bakar. Belum ada marga waktu itu Abu Bakar. Kamu percaya apa yang dilakukan temanmu Muhammad? Kata Abu Bakar, jangankan yang begini, yang lebih hebat pun saya percaya. Rasulullah melirik sambil senyum dengan rambutnya yang terurai sebahu. Karena Rasulullah itu memang gondrong dalam sejarah itu. Rambutnya berombak, berminyak, hitam pekat. Dia sampai ke pundak sini. Beliau memalingkan wajah senyum dan mengatakan, Abu Bakar, pada saat ini kuberikan markahmu, bukan tambunan, bukan sitorus, bukan siregar, dan juga bukan Jarot. Ada markah enggak? Kita memang mesti hati-hati, Pak. Cari yang memarkah. Tidak bisa saya berikan kepadamu Abu Bakar gelar markah. Fam, kalau saya kan marganya Waloni, Pak. Manado itu, menang nampang doang. Manado. Kalau Waloni ini enggak ada yang muslim. Ya, kalau Nasution ada yang muslim, ada yang kafirun. Begitu juga Siregar. Enggak apa-apa, tapi kalau Manado enggak ada. Nanti sekarang baru banyak Waloni yang Islam. Kenapa? karena mereka mengikuti saya. Mereka mengikuti Nabi Muhammad, mereka mengikuti Muhammad Yahya. Dan memang begitu, dakwah yang paling mulia itu meyakinkan yang mukmin supaya bersatu. NU Muhammadiyah Naksabandiyah, aliran organisasi Islam manapun, bersatu, kunut tidak kunut, kumpul satu masjid, jenggot tidak pakai jenggot, kumpul satu masjid. Di masuk masjid mulai periksa-periksa orang. Saya pikir cuma ada pengamat ekonomi, pengamat sholat banyak. Lihat jenggot, ah ini jenggotnya kurang panjang, nerakai. Rasulullah sampai di langit, sampai ke Sidratul Muntaha, enggak ditanya sama Allah, Mat, ya Allah baik ya Allah, mana jenggot lu? Ribut di masjid gara-gara jenggot. Memangnya ada nanti malaikat pakai pengukur jenggot sentimeter. Begitu Pak Camat masuk surga, dipanggil oleh malaikat Ridwan. Mat, apa Wan? Nih, ukur dulu jenggotnya berapa panjang nih. Pak Kapolsek juga begitu. Nah, apalagi kagak pakai jenggot begini. Islam diukur dengan fisik. Tidak ada ibadah yang lebih mulia, yang lebih tinggi. Afdalul a'malu as-salatu khamsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang paling utama adalah salat lima waktu. Salat saja. Persoalan khusyuk atau tidak khusyuk, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Sujud takbir Allahu akbar. Mau pakai gaya begini, muka kaki lebar dulu. Tapi jangan terlalu lebar, men. Ya, mau begini juga boleh. Kalau begini 23 rakaat kau selampu bisa pecah. Bukanlah dikit. Iya, Bu. Kita umat Islam ini kan ribut gara-gara sholat ini. Ribut Pak Camat gara-gara sholat. Kaki celana kalau kurang panjang masuk neraka. Nah, kalau begini baru masuk surga. Temanya ada masuk, masuk deh. Mana? Diukur dulu kaki celana. Buset. Gak mau itu. Nabi sampai di langit pertama jumpa soleh. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam, leh. Langit kedua jumpa Idris. Assalamualaikum, Idris. Selamat. Langit ketiga jumpa Adam alaihissalam. Di langit ketiga, langit keempat berjumpa Yahya dan Isa. Jadi Nabi Isa itu tidak tersalib. Dia diangkat oleh Allah. Tepatnya tahun berapa? 35 Masehi. Diangkat beliau, ditempatkan oleh Allah di langit yang keempat. Langit kelima berjumpa dengan Nabi yang paling panjang jenggotnya dari sekian banyaknya Nabi. Namanya Harun alaihissalam. Langit keenam berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Rasulullah kaget. Di langit ketujuh itu cahayanya gemerlap, cahayanya putih bercahaya, dan ada laki-laki tua yang bersandar pada tiang masjid. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril saudaraku, ini masjid apa namanya? Jibril menjawab, faqala Jibril alaihissalam, Muhammad, ini adalah Masjid Baitul Makmur. Dalam sehari 10.000 malaikat keluar masuk di dalam masjid ini, dan yang sudah sholat sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Lalu Nabi Muhammad tanya, terus laki-laki yang rambut beruban yang bersandar di tiang masjid siapa namanya? Itu ya Rasul, namanya Ibrahim alaihissalam alias Abu Anbiya. Abu Anbiya itu artinya bapak dari segala nabi. Semua nabi yang datang atas nama Allah dari keturunan titisan gen darahnya Ibrahim. Jadi kalau Rasulullah bertanya, ini siapa dia? Rambutnya putih. Habis sistem itu. Bagaimana eksorsisim sewa begini? Oi. Apa ini? Ini kiai besar yang datang kok. Lalu Rasulullah bertanya, siapa itu rambut putih? Oh itu, dia adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang rambutnya memang putih. Kalau ketemu orang Indonesia yang rambutnya putih, berarti keturunan Ibrahim. Termasuk yang kalah Pilpres kemarin, Hatta Rajasa. Jangan lantas bilang begini, besok sudah datang ke salon langsung dicat putih semua. Nah ini supaya dibilang keturunan Ibrahim, enggaklah, keturunan Batak. Ya, Rasulullah sampai di situ, datang malaikat berlaksa-laksa, malaikat tahu seluruh ala Nabi. Mereka bersolawat kepada Nabi dan mengatakan. Dan mengatakan, kepada Rasul, malaikat-malaikat ini berlaksa-laksa malaikat tahu yusununa ala Nabi. Jadi berlaksa-laksa itu artinya berjuta-juta malaikat yang ada di pelataran langit ketujuh, bahkan berada di Masjid Aqsa sebelum beliau take off menuju ke Sidratul Muntaha. Malaikat sudah mengucapkan salam kepada Rasulullah, salamun salam alaikum. Salamu alaika ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Yang artinya keselamatan bagimu yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Apa makna daripada yang awal, yang akhir, yang mengumpulkan? Salamu alaika ya awalu, ya akhiru, ya hasyiru. Keselamatan bagimu wahai yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Apa makna dari kalimat ketiga kata itu? Yang awal menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sudah difirmankan Allah sebelum datangnya nabi-nabi yang lain. Dia yang paling awal, Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Yang akhir, karena dia yang bertanggung jawab atas kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Kenapa? Karena semua nabi yang datang atas nama Allah, ada 124 ribu nabi yang datang di dunia. Saya sering masuk ke masjid dan berceramah, bertanya, ada berapa jumlah nabi? Jamaah menjawab 25. Sedikit sekali. Jumlah nabi itu ada 124 ribu. 25 nabi ini kepala-kepala dinas. Jadi begini ya, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuan Batu, ribuan pegawainya, hanya beberapa orang yang menjadi kepala dinas. Kepala dinas sudah pasti pegawai, pegawai belum tentu kepala dinas. Rasulullah sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. 25 nabi itu adalah Rasulullah. Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulus, Rasul Kristen tidak laku, tidak ada di sini. Jadi kalau Pak Camat mau tahu, ajaran Kristen itu ajaran yang dikanter oleh teori filsafat spekulatif Paulus. Saya ini rektor. Kalau cuma pendeta di kisaran sini sudahlah, jangan menantang, kau pasti malu nanti. Cari yang dari Amerika sana atau dari manalah di Indonesia yang paling hebat, profesor gitu ya, lawan saya. Menyerah sajalah, masuk Islam. Nah, memang begitu berdakwah. Menyerah, angkat tangan, masuk Islam, disunat. Bo, dulu saya mau masuk Islam, istri saya larang. Marah istri saya. Saya satu keluarga, Pak Camat, bukan masuk Islam karena mau kawin. Ini dokumen saya, Pak. Satu keluarga masuk Islam. Saya, istri, dan 3 orang anak. Bukan mau masuk Islam. Ini boro-boro masuk jadi mualaf, masuk Islam karena mau kawin. Yang diincar-incar syahwat. Makanya Bu, saya dilarang oleh istri saya, jangan masuk Islam. Kenapa? Nanti kalau masuk Islam makan apa kita? Ya makan nasi. Ya kamu kan pendeta, kalau sudah masuk Islam tidak bisa lagi jadi pendeta. Jadi pendeta Islam. Ini sekarang sudah jadi. Allahu Akbar. Begitu malam, malam hari, belum siang-siang, saya pergi menghadap Kiai Haji Yusuf Yamani, Ketua MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Yahya. Saya sudah siap masuk Islam. Waduh, kami takut Pak. Bapak kan pendeta. Takut sama siapa? Sama setan. Bukan Pak, takutnya nanti konflik. Orang masuk Islam kok konflik Pak? Di undang-undang dasar kita kan ada. Hah? Undang-undang negara ada. Setiap warga negara berhak memeluk agama apa saja. Alasan Pak Yahya masuk Islam kenapa? Karena mau masuk neraka Pak kalau dipendeta terus. Ketawa beliau tapi gugup. Panik beliau, takut. Wah bahaya kalau kita Islamkan ini. Ini dedengkotnya ini. Dan tuanya kata orang Padang. Hah? Sudah. Saya bilang Pak, boleh gak saya sholat? Loh, gak bisa. Bapak kan belum sunat. Oh iya ya. Malu dah gua. Begitu saya mulai sudah disunat masuk Islam, tinggal di Jakarta. Allahu Akbar. Nonton TV. Rupa-rupanya Islam di Jakarta dengan di Sulawesi beda. Di Jakarta biar tidak sunat boleh masuk masjid pakai kopiah, pakai sorban. Cina kapir lagi. Siapa dia? Ahok dan Tanu Sudibyo. Dia mirip. Modal pakai, gampang. Masuk masjid pakai sorban, pakai kopiah. Burung belum dipotong. Potong dulu, men. Saya dulu mau ke masjid dilarang karena belum sunat. Ini orang Cina ke masjid boleh. Oh, karena ada uang. Memang dasar di bangsa penjilat. Pribumi biar mau mati gak peduli. Orang asli Indonesia gak peduli, mati lu. Yang penting orang-orang yang bukan Indonesia bisa sogok saya. Ini mental-mental penjilat. Di zaman Umar bin Khattab model begini, batang lehernya sudah ke bawah itu. Bahkan baru-baru ini busuk mamati. Dia katakan, katanya kidung ibu Indonesia lebih indah dari suara azan. Betul Bu? Betul? Saya mau kasih jawaban, saya mau tantang gitu. 2011 angkasawan woman astronaut, astronaut pertama India yang sekarang sudah menjadi ustazah, yang sekarang sudah menjadi ustaz ustazah, namanya Sunita Williams, angkasawan pertama India wanita di tahun 2011 mengadakan observasi di bulan. Beliau berkata, tidak ada suara dari bumi menembus langit, menembus bulan, tapi dalam satu hari dia mendengar 5 kali. Hayyalussalah, hayyalal falah. Menggunakan teleskop, dan dia lihat dunia ini gelap, bumi ini gelap, cuma 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Suara azan menembus bulan. Sekarang saya mau tanya, suara kidung ibu Indonesia tembus bulan atau tidak? Hah? Tembus bulan atau tidak? Ya. Kalau tidak mengerti Islam, belajar. Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel, detik-detik nyawanya dicabut, dijemput oleh malaikat maut. Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel. Kebetulan saya lagi belajar di sana, mengambil program Magister Teologia and Doctoral. Detik-detik terakhir mau meninggal dunia, mau mati, Yitzhak Rabin berkata, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan 1 manusia munafik. Kenapa? Karena Yitzhak Rabin amat berakhir hidupnya di tangan pengawal pribadinya. Ini menunjukkan apa? Lebih baik berhadapan dengan 1000 kafir katanya, 1000 munafik daripada berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan 1 munafik. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita umat Islam Indonesia dan dunia pada umumnya. Suriah kacau, Irak kacau. Sesama Muslim saling bunuh, membunuh. Kenapa? Satu ketika Rasulullah katakan kepada sahabat, perang kali ini kalian akan turun berperang kali ini, tetapi perang kali ini kalian kalah. Kenapa? Tanya Abu Bakar. Ya Rasulullah, karena di tengah-tengah kamu ada munafik. Ini Sukmawati ini Islam atau Kristen agamanya? Islam. Islam. Anaknya Soekarno Islam. Islam agamanya. Saya sering bilang, menghadapi orang kafir dari rentetan sejarah dunia dalam studi peradaban dunia, dalam kasus banyak sekali persoalan-persoalan yang mengemuka dalam publik dunia, dari catatan rentetan sejarah, kafir gak pernah menang sama Islam. Jumlah penduduk dunia ini 7 miliar lebih, umat Islam cuma 1,8 M, tapi gak pernah kafir menang melawan Islam. Kenapa? Kenapa? Karena kafir tidak mampu mengalahkan teori kebenaran yang ada pada Islam. Tapi orang kafir punya konsep bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya saya bilang gak bahaya kalau kafir sudah ketahuan. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stephanus, Tetanus, Robertus, Capritus, Sepritus. Gak tahu, gak bahaya, gak bahaya. Orang kafir itu gak bahaya, gak bahaya. Dari catatan sejarah gak pernah menang melawan Islam. Tapi yang paling bahaya ini adalah orang yang mengaku Islam lalu menghancurkan Islam. Makanya jangan kaget kalau lihat ada ulama mengatakan Megawati itu tidak salah. Siapa? Sukmawati tidak salah. Saya pernah ditegur kemarin di tebing tinggi oleh seorang ulama sudah tua. Tolong nak kalau ceramah pelan-pelan, di sini banyak umat Kristen. Apa hubungannya ceramah dengan orang Kristen? Hah? Artinya jangan singgung-singgung mereka. Sudahlah Pak Kiai, Bapak kan sudah tua begini, cuci kaki pergi tidur sana. Kecamat saya enggak ada pengawal berdakwah begini, Pak. Saya keliling Indonesia bawa mobil dari Jakarta sendirian, Pak. Hanya dengan anak istri bertiga, tidak ada pengawal. Keliling Indonesia. Mengokohkan iman saudara Muslim dan memanggil yang kafir masuk Islam. Puluhan ribu, Pak, sudah saya Islamkan. Tapi saya bilang jangan semua kalian masuk Islam. Kalau semua nanti siapa yang di neraka? Memangnya gampang mau beragama Islam ini? Ya udah, jadi saya malas sistemnya model begini. Ini yang paling penting daripada amplop. Apaan ini? Ada pejabat hadir soal sistem model begini. Diperbaiki lain waktu. Ini karena niat nggak bagus ini. Inamal amalubin. Soal sistem rusak begini niat ini. Jangan memadamkan kobaran jihad semangat jihad yang meledak dalam dada saya ini. Kita meluruskan bangsa ini, meluruskan agama ini, perlu mitrah antara ulama dan umaro. Ya, tadi malam saya sampaikan di Ledong Barat, demokrasi yang sehat. Tadi kan Pak Camat sampaikan, ke depan nanti kita akan bertarung antara Pak Edi Rahmayadi melawan bukan Sitorus. Saya katakan kalau wakilnya Jarot adalah Islam, saya enggak berani, Pak Camat. Tapi secara akidah dengan hukum vertikal, maka demokrasi yang sehat, orang Kristen pilih Sitorus, orang Islam pilih Edi Rahmayadi. Kalau Anda ingin menjadi seperti bodyguard, seperti pengawal pribadi Ishak Rabin, silakan pilih di luar Islam. Tapi Anda ada seorang Muslim, Kristen pilih pemimpin Kristen, Hindu pilih pemimpin Hindu, Buddha pilih pemimpin Buddha, Islam haram hukumnya untuk memilih pemimpin di luar Islam. Allahu Akbar. Tapi di Jakarta ada kiai yang ngomong, enggak apa-apa biar kafir asal tidak korupsi. Nah, ini bukan kiai ini. Ini bahasa bajingan. Kalau kiai bicara sedangkan muslim korupsi, apalagi kafir. Muslim aja korupsi, apalagi kafir. Jadi Bapak Ibu, silakan kata Pak Camat, kalau enggak mampu istikharah bertanya. Sudah kalau Pak Camat begitu pembahasannya, kalau saya enggak, ente semua yang Islam ini pilih yang Islam Edi Rahmayadi. Allahu Akbar. Nanti orang Kristen pilih Pak Jarot, pilih Sitorus. Begitu pendakwah. Kenapa? Di gereja juga tidak mengharuskan pilih Edi. Sama. Ngomong apa lagi? Jangan jadi ular kepala dua, cukup satu kepala. Itu cara berpolitik tauhid. Gak usah pakai teling aling-aling. Nih Ustaz dibayar. Nih Ustaz 1M. Agama sama. Pak Camat pikir saya ini datang berdakwah pakai dana panitia masjid? No. Saya kemana-mana pakai dana saya pribadi. Islam mengajarkan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Saya komandan, tidak punya sopir. Bahkan mobil saya STNK-nya sudah mati. Tidak ada plat nomor saya datang kemarin itu, Fortuner. Di Lampung, prit. STNK. Begitu turunkan kaca, kenapa enggak ada plat nomor ini? Memang enggak ada, komandan, sudah mati. Periksa. Siapa ini? Kayaknya saya kenal bersuara itu. Ustaz Yahya ya. Turun Ustaz, kita selfie-selfie dulu. Siap, komandan, siap. Sudah, lanjut Ustaz, lanjut. Bukan cuma begitu komandan, ada teman yang di Pelabuhan Bakauheni di sana. Ustaz, masih ada rokoknya? Alhamdulillah, masih ada komandan. Sudah, sebentar. Ambil di warung, bon, karena polisi kan belum ada duit. Nanti tak bulan baru bayar dia. Bahaya. Tak tanggung-tanggung, 3 bungkus dikasih. Alhamdulillah, tidak ditilang. Yang lain sudah merapat semua. Karena komandan tahu, kita bukan ISIS, OSIS, USIS, SS. Ngapain berdakwah ini bom gereja, bom masjid, bom vihara, itu bukan ajaran Islam. Itu ajarannya pengecut, tidak berani berhadapan dengan kebenaran. Dan memang sudah kenyataan dunia, orang tidak berhasil melakukan kejahatan kecuali membawa-bawa Islam. Di Front Pembela Islam kawal saya, orang mengidentikan FPI ini kekerasan. Salah, tidak. Sisi kemanusiaan, human strengths, jalan yang lurus dalam kehidupan humanis, mereka sudah jalankan sampai ke Palestina. Dari dulu, komandan tahu, dari dulu saya sampaikan ISIS adalah gerakan yang dibangun oleh American Israel Public Affairs Committee, pasukan bayangan yang dihadirkan oleh Yahudi. Tak percaya umat Islam di Indonesia, ada yang ikut bawa istrinya ke sana gabung sama ISIS, pulang diperkosa. Itu bukan perjuangan Islam. Perjuangan Islam adalah menyekolahkan anak-anak cucu kita, generasi kita, menjadi generasi yang berakhlakul karimah. Amin. Pemimpin sholat, insya Allah masyarakat jadi baik. Bagaimana mau jadi baik, Jokowi baca Al-Fatihah saja salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An'amta 'alaihim. Salah. Inilah jadinya. Jadi tidak mudah sholat itu. Niat dipasang, kemudian pasrahkan sepenuhnya. Di akhir pembacaan niat, kita baca kul aina sholati wa nuzuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diri dan nyawa kita ini sudah dipasrahkan kehadiran Allah, milikmu ya Allah. Dengan jangan pernah lupa, sholat itu bukan ukuran bajunya, kebersihan bajunya. Jangan kami sudah 50 hari 50 malam ente tidak ganti-ganti, ente pakai berjamaah begini. Allahu Akbar. Saya pernah hampir mampus di samping imamnya, juga panjang sekali ayatnya. Saya di belakang sudah mau mati ini kan. Baju bersih biar murah nih di Tanah Abang Pak Camat, 65 ribu. Tapi yang datang belanja Ustaz, begitu masuk di Tanah Abang langsung dijemput. Nak cari apa bu ya? Tak ada, udah jalan-jalan ambo. Ada untuk bu ya, apa nak dicari? Tak ada, udah jalan-jalan aja. Ada untuk bu ya, mau cari ini udah, apa, gamis. Adon tuh Buya diskonnya 70%. Ini belum keluar Quran dan hadis. Begitu keluar, Masya Allah, bengkok pulang begini pikul. 60 ribu ya. Gratis. Memang jadi ustaz ini enak baca mati. Di mana-mana begitu mau makan bayar, begitu mau bayar, sudah ada yang bayar. Saya ini kan bu, setelah muslim gua makanan halal yang saya suka pak. Pecel lele Lamongan NU, rumah makan Padang Muhammadiyah, titik. Tidak ada yang lain. Itu yang halal. Setiap mau bayar, sudah pak, siapa yang bayar? Ada. Siapa mau tahu kalau itu malaikat? Amin ya Robbal. Enak jadi ustaz, badan jadi sehat. Dulu, Masya Allah, sepatu pentofel mengkilat jalan ke Eropa. Jas all England, semuanya serba Eropa. Jalan kemana-mana, sampai mati di peti mayat pakai dasi kupu-kupu. Umat Islam tidak bisa dibungkus dengan kain kapan, dihadapkan kiblat wajahnya. Alhamdulillah hillazi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dihitung amal-amalnya. Pintu pertama malaikat tanya, wan rabbuka, Allah subhanahu wa ta'ala, man nabi juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kiblatuka, man ikhwanuk, muslim. Dikatakan oleh malaikat, barikatan mustaufizatan ala rukabe, pintu pertama lolos, sama dengan orang naik pesawat check in lolos, tapi pintu kedua mau take off belum tentu masuk. Pintu pertama begitu lapor ke dalam, man rabbuka, man imamuka, man kiblatuka, man rabbuka, sampai ke dalam lah baru dia ditanya, latasaluku nama abdin yaumal kiamati min baini yadailai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asar. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya empat perkara. An umri fima afna, umurmu dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi fima ablah, jasadmu dengan apa kau rapuhkan dalam tanah. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmuhmu untuk apa kau gunakan. Jadi kalau berilmu keliling berdakwah, saya dengar susah katanya datangkan ustaz, harus bayar mahal begitu ya. Innalillahi. Pak Camat, saya dulu rektor $13,000 pak. Saya rektor dulu pak, $13,000 dari Stuttgart, Jerman. Saya tinggalkan. Dulu saya kalau lihat orang Islam pakai sorban begini. Sampai Yasir Arafat di Palestina, saya bilang itu taflak meja dari mana mereka pakai. Kurang ngajar betul saya itu. Lihat orang pakai gamis begini, saya bilang ini kain pintu dari mana dia pakai. Hah? Sekarang saya pakai sorban bukan taflak meja, gamis juga bukan kain pintu. Saya bangga dengan jubah Islam ini. Daripada saya berdiri di depan orang, kemudian saya memvonis, mengatakan ini kebenaran padahal bukan kebenaran. Jadi kalau orang tanya Pak Yahya masuk Islam kapan, kenapa masuk Islam, saya enggak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Banyak kan orang masuk Islam, banyak jadi mualaf, datang ke masjid minta-minta uang. Jadi kebanyakan mindset kita ini berpikir kalau mualaf itu satu, kotak amal. Yang kedua, bodoh. Yang ketiga, miskin. Tidak. Yang datang di masjid minta-minta uang bawa kartu masuk Islam itu bukan mu'alaf, kualat. Baca mat, orang kalau mulia dari kafir masuk Islam, insya Allah tetap mulia. Nggak akan meluntur, nggak akan luntur kemuliaan mereka. Saya sudah rasa. Berjumpa dengan penjual ikan 3 hari berdialog di bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. 18 Ramadan. Saya tanya sama yang tukang ikan ini, penjual ikan, siapa nama Anda? Dia tidak mau bilang. I am speak Dutch. Saya bahasa Belanda, dia balas Dutch. I speak Germany, bahasa Jerman, dia balas German, English. Semua bahasa, dia bilang jangankan 5 bahasa itu, semua bahasa di dunia saya tahu. Kenapa Anda tidak jadi dosen? Dia katakan, semua yang karam di laut, yang tenggelam dan dimakan ikan, saya yang mempertanggungjawabkan kepada Rabbul Alamin. Saya tahu siapa kamu, dari kecilmu sampai kau jadi pendeta, kata yang penjual ikan ini. Suasana pada waktu itu tenangnya, lebih tenang daripada ini, sedikit pun tak ada angin. Dan kedamaian hati saya tidak pernah kutemukan selama saya berjumpa beliau. Istri saya 2 kali mengatakan saya gila, karena saya ngomong di teras rumah itu tanpa ada lawan bicara, menurut penglihatannya. Tapi menurut penglihatan saya, 2 kali saya berjumpa, sampai hari yang ketiga, lunturlah iman keyakinan Kristen saya. Lalu saya kembali kepada fitrah, datang kepada Islam. Itu titik latar belakang kehidupan. Saya belum menghafal suratul Fatihah, dia mengajarkan satu ayat yang sering disebut ketika kita memasuki bulan Ramadan. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ayat yang belum saya hafal Al-Fatihah dalam tempo 4 menit. Saya lihat timing jam saya, pas 4 menit sudah ada di memori kepala saya. Alhamdulillah Pak Camat saya masih cepat menghafal. Langsung saya, aneh, datang 3 kali ke rumah saya, anjing yang ada di dalam rumah, halaman rumah saya, tidak menggonggong, ketakutan lari. Padahal anjing ini galak, Pak. Kalau ada tamu datang, pernah dia tangkap di batang leher. Tapi kok kali itu anjingnya lari? Saya tidak menaruh curiga siapa orang ini. Dan setiap datang, penampilannya sama. Kopiahnya sudah lusuh, bajunya lusuh. Masya Allah, inilah bertemu dengan hidayah di bulan yang penuh fitrah. Tidak mudah orang masuk Islam itu. Ada petunjuk. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kemarin dulu malam Pak Camat di tikungan air natas. Saya habis acara pulang dengan istri sudah mengantuk berat. Dari Aikanopan kami menuju ke Rantau Prabat. Di tikungan lipat begitu itu, kemudian maju sebentar sudah dapat polsek. Ada tikungan tajam dan aspalnya benjolan, aspalnya rusak. Saya melambung mobil truk yang bermuatan ayam, ada keranjang-keranjang kuning. Saya enggak tahu di depan ada oven cup. Dari depan sini mobil merah bus besar. Saya lihat belakangnya bertuliskan Halmahera. Dia tancap gas dari sana, saya tancap laju. Begitu saya mau masuk, ada mobil over cup, gak bisa masuk. Terjebak kami dengan anak istri kecil. Saya sudah tutup mata, teriak takbir, Allahu Akbar. Selesai kita mak, saya teriak istri saya, takbir, minta ampun kita. Minta ampun, istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa anak, istri dan anak. Gak tahu siapa yang melewati itu secepat kilat. Mobil itu dia berhenti, pas tinggal 1 jengkal begini Pak. Saya berhenti, dia berhenti. Teringat saya kepada beliau. Selamat. Ma'asabah min musibatin ila bi'idnillah wa mayyumin billah yahdi qalbu wallahu bikulli shay'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang ila bi'idnillah, kecuali dengan izin Allah. Sopirnya teriak, penumpang di dalam lompat ke depan, teriak histeris. Tidak tabrakan. Padahal itu yang saya cari. Qodawatun fi sabilillahi aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia. Dan umat Islam hanya mengenal 2 kematian. Mati terhormat mati syahid iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar. Jangan mati di atas perut perempuan, jangan mati karena terkurung di penjara akibat korupsi. Menjadi muslim harus berani karena benar. Lihatlah kalau orang takut, biar pimpinan partai sewa mobil Fortuner hantam tiang listrik. Dipanggil hakim. Belajar ilmu Islam supaya jantung ini enggak jantungan. Semakin banyak perbendaharaan Al-Quran, semakin banyak hadis yang kita tahu. Kematian itu justru kami dambakan. Tadi malam ada salah satu jemaah yang teledor ngomong, setan pakai dia. Ada katanya Ustaz Yahya ini hanya berani ceramah di tempat-tempat yang mayoritas Islam. Hah? Medan dan Sumatera Utara ini muslim yang besar. Saya dakwah di kampung halaman saya di Manado. Saya katakan, semua pendeta-pendeta di Manado ini kalau mati, masuk neraka. Yang mau bunuh saya akhirnya masuk Islam. Lapor ke polisi, polisi tanya, kenapa Bapak bilang umat Kristen masuk neraka? Iya, karena yang masuk surga orang Islam. Dalam teori sains, dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik pasti salah. Artinya apa? Kalau kitab suci suatu agama salah, mana bisa orang masuk surga? Umat Islam saja kitab sucinya sudah benar, kadangkala umat Islam salah, betul? Apalagi kitab suci orang Kristen yang begini palsu, ribuan ayat palsu. Ini Pak Camat yang membuat saya masuk Islam karena dongeng dan tahyul. Isinya dalam bahasa Batak, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Ini bukan Injil, ini adalah saya di pendeta dulu, dengarlah firman Tuhan. Jawab juga di bawah, amin. Saya waktu pendeta dalam hatiku, mati semua kalian. Ini bukan firman Tuhan, ini firman saya dan teman-teman. Yang buat dengan tangan dan otak. Walazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bisal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa mereka? Ahlul kitab. Tapi yang masuk Islam bagaimana ya Allah? Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw la kafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannatin na'im. Itu kata Allah. Sekiranya ahli kitab, pendeta-pendeta mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka lalu menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi cuma satu pendeta di Indonesia yang masuk surga, Pendeta Yahya Waloni. Yang lain kemana Ustaz? Ke neraka. Tidak ada itu agama sama. Orang Islam yang mengatakan agama sama dengan agama lain. Ada dua orang yang berdialog, satu muslim, satu kafir. Lalu kafir mengatakan, saya agama paling benar. Bagus, dia jujur. Tapi bila ada muslim yang mengatakan semua agama sama, maka dia lebih kafir daripada kafir. Tidak ada agama sama, agama beda. Tidak ada agama sama. Toleransi beragama boleh. Ini masjid di sebelah gereja. Hari Minggu datang pendeta kepada Pak Imam. Selamat pagi Pak Imam. Pak Imam jawab, memang pagi, siapa bilang sore? Pak Imam, apa pendeta? Boleh enggak gereja saya jemaatnya parkir mobil di halaman masjid? Imam kasih atau tidak? Boleh. Kalau imam tidak kasih berarti imam itu tidak berakhlak Nabi. Kasih untuk parkiran mobil. Itu Tapi kalau menyangkut akidah, lakum dinukum waliyadi. Katakan yang hak, kulil hak, walau kana murun. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit. Minimal penjara, maksimal saya mati. Apa yang ditakutkan? Takut mati, jangan hidup. Konsekuensi daripada kehidupan adalah mati. Tapi orang beriman enggak mati. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalu. Coba lihat di peristiwa Isra Mi'raj, apakah Nabi Muhammad diangkat dengan tubuh atau dengan jiwa, Ustaz? Saya memulai mukadimah tadi, sahadata man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bi muqtadaha. Rasulullah diangkat zahir dan batinnya sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Rasul kalau bilang dengan jiwa berarti mimpi, orang mimpi. Tapi Nabi Muhammad diangkat dengan badannya sampai ke Sidratul Muntaha. Tahu apa Sidratul Muntaha itu? Sebatang pohon yang menjulang tinggi. Di setiap daunnya itu, daunnya satu daun seluas langit dan bumi. Pada daun-daun itu bertuliskan nama-nama manusia. Umpamanya insya Allah kebetulan nama saya ada di situ, satu bunga kita Pak Camat, satu daun. Nama orang Afrika ada di daun itu, nama orang Belanda di daun itu. Maka setiap daun itu gugur, gugurlah manusia yang tertulis pada daun itu. Itu yang disebut dengan ajal kematian. Ma'asabah bimusibatin illa bi'idnillah. Musibah adalah kehendak Allah, tetapi kematian adalah kepastian dari Allah. Musibah itu kehendak Allah, tapi kematian pasti. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillah. Kita bermuajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Enggak usah takut. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 535, saya pernah membacanya. Di tengah kerumunan tempikan sorak kegembiraan masyarakat kerajaan, raja memerintahkan bala prajurit tentaranya menyiapkan tunggangan kuda terbaik, jubah terbaik untuk mengunjungi suatu negeri. Di tengah teriakan kegembiraan masyarakat, datang laki-laki tua berpakaian lusuh, badannya penuh luka, kurus kering, mendekati raja. Wahai raja, saya meminta hajat 1 menit, ada yang hendak aku sampaikan kepadamu. Kata raja, kau manusia busuk hina, saya tidak kenal siapa anda. Kamu tidak tahu saya penguasa, saya raja, saya yang mengatur pemerintahan kerajaan ini. Kata yang orang tua ini, 1 menit saja raja. Raja enggak berikan kesempatan. Dia berbisik, saya adalah malaikat maut. Nanti Pak Camat cari buku Ihya Ulumuddin halaman 535 jilid 7. Langsung kaget. Tolong berikan saya waktu 10 menit saja, kata raja. Kata malaikat ini, it's late. Dah terlambat, men. Tumbang dari kuda, mati, dicabut nyawanya. Orang tua ini bergegas berjalan di kerumunan banyak orang, melewati sungai, menaiki lembah, sampai di gubuk tua gedor pintu. Assalamualaikum, gak terdengar suara, hanya terdengar percikan si ahli solat yang tengah wudu. Assalamualaikum, belum menjawab. Ketukan ketiga kali, jawab yang punya ahlul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min aina antum ya akhinal kiram? Tidak menyebut nama, masih senyum malaikat maut. Siapa anda? Tidak, masih terperangah depan pintu. Silakan masuk. Ana bihasalikoi antum ya akhi. Saya senang ana subit yusir. Saya senang jumpa dengan anda. Mari masuk. Begitu mau masuk, ditanya, siapa anda? Malaikat maut langsung bergegas, saya malaikat maut. Yang punya rumah langsung tantang, busung kenar, kenapa baru datang? Kalau tadi gemetar ketakutan, yang sekarang menantang kematian. Kenapa baru datang? Sudah lama saya tunggu. Hah? Kaget malaikat maut, baru kali ini dari zaman Adam sampai ada Malik, baru kali ini ada manusia tantang saya. subhanahu. Silakan cabut. Tidak usah malaikat, cabut. Jangan banyak bicara lagi. Kata malaikat, sabar dulu, Ken. Kopi dulu lah. Kita ngopi aja dulu. Sama Pak, saya juga masuk ke sini tadi, langsung ngopi dulu. Ah, tarik satu batang dulu baru. Karena saya ini rokok. Siapa bilang haram? Haram itu cuma memecah-mecah belah kuah. Yang haram itu minuman keras, judi, dan termasuk penakut itu haram. Pengecut, mental pengecut, penjilat itu haram. Munafik apalagi. Itu yang haram. Rokok enggak? Kiai saya sudah jadi bupati, Pak. Sudah jadi bupati di Kalimantan. Kiai saya, Burholil, sekarang jadi bupati Kalimantan Selatan, Martapura. Itu yang ajar saya ikhro. Yang ajar saya kitab di pesantren. Sekarang sudah jadi bupati. No smoking, dia cabut. Saya tak merokok kalau bulan Ramadan. Ah, itu tak merokok saya. Imsakiyah tak merokok. Mendekati maghrib, ah sudah senang. Man, kalau ke warung situ belikan saya. Apalagi Pak rokok, iya sudah. Orang puasa kan tidak lapar, tidak haus. Siapa bilang puasa lapar haus? Niatnya memang bukan puasa, makanya lapar. Buka mulai ajar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaitkan kopi satu gelas, tarik. Semangat lagi sholat. Kalau bisa rokok sholatnya bolong, ah berarti gara-gara rokok haram. Jangan suka. Yang bagus, yang tidak merokok itu bagus. Di komandan merokok, mainkan terus komandan. Ajarkan Pak Camat itu merokok. Oh memang merokok. Alhamdulillah. Bisa diundang lagi saya kalau begini Pak Camat. Nanti kita duduk situ Pak Camat. Kita mainkan berapa batang. Mainkan. Yang tidak merokok, alhamdulillah. Jangan suka membedah-bedahkan. Pak Camat, saya dari kafir ini, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Hanya gara-gara rokok semua jadi munafik. Ustaz, saya sudah di belakang sini. Kamu katanya sudah berhenti rokok. Enggak Ustaz, sudah berhenti. Padahal dia masih cari, Pak Angus bajunya, dia enggak tahu. Keluar asap dari belakang. Saya di masjid di Jakarta, saya masjid saya itu enggak boleh merokok. Oh saya datang dua batang, saya taruh sini. Hanya gara-gara masalah kecil kita jadi pecah ukhuwah Islamiyah. Tergantung amal kita masing-masing. Wa kula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaba yalqahu mansurun. Iqra kitab kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Jadi boleh apa-apa, enggak haram itu. Merokok itu kelemahan. Orang yang merokok banyak kelemahan. Yang tidak merokok, yang mengharamkan rokok, itu enggak ada kelemahan. Selesai. Enggak usah dibahas lagi. Bukan makruh, bukan haram. Apa itu? Kelemahan. Orang yang merokok itu banyak kelemahan. Termasuk Pak Camat, saya, komandan. Ini jaga polsek kalau tidak merokok. Nunggu penjahat lama, komandan. Oh, ngantuk. Sementara tidur, ini penjahat lari dari sel. Sudah ketemu, Pak, yang lari dari sel itu. Adakah yang dari Medan penjara lari? Ada narapidana di Medan atau di mana tuh? Kabur dari penjara. Hah? Labuan Bili. Nah, jangan masuk penjara ya. Makanya kalau tidak mau masuk penjara, sholat lima waktu. Amin ya Rabbal. Amin. Bo. Bo. Jangan nantang azan ya. Jangan nantang azan. Saya waktu pendeta kalau lihat azan di TV, saya tantang bu. Tanya istri saya tuh. Eh matiin televisi itu. Saya enggak suka dengan azan. Jadi yang menantang azan itu cuma dua makhluk, kafir dan iblis. Kalau ada orang ngaku Islam lalu menantang azan, berarti lebih daripada kafir dan lebih daripada iblis. Itu jawabannya. Yang sekarang saya menentang, mencintai azan, mengajak orang sholat. Alhamdulillah, keluarga saya ikut sholat, masuk Islam. Anak istri saya merubah nama. Dulu Pak, nama saya ini Pendeta Dr. Yahya Yopi Waloni, Magister Teologi. Yopi saya buang Pak. Sekarang saya ganti Muhammad Yahya Waloni. Istri saya Mutmainah, Luciana berubah menjadi Mutmainah. Anak saya perempuan Sefanya berubah menjadi Nur Hidayah. Yang kedua Sarah Sylvia berubah menjadi Siti Sarah. Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Jadi dari tahun 90-an saya sudah merubah nama anak-anak saya, rubah ke nama-nama Islam karena sudah ada ancang-ancang untuk masuk Islam. Kalau saya memang Pak Camat dari lahir nama saya Yahya. Karena yang menamakan saya adalah komandan bapak saya. Bapak saya itu Pak pensiunan tentara perwira seksi 1 Korem 131 Santiago, Letnan Kolonel Purnawirawan Reinhard Poloni, ayah saya. Ya, waktu dia waktu saya mau lahir tahun 1970 ayah saya bilang, komandan saya yang menamakan, kasih nama anak ini Yahya. Lahirlah saya Yahya. Orang Manado itu kan Pak namanya Stephen, namanya Agustinus, Matius, Markus, Robertus, Spiritus. Tapi alhamdulillah Pak, saya sekarang amukkan yang mulia Rasulullah Muhammad yang berangkat ke Sidratul Muntaha. Ini peristiwa ini Pak, kalau Pak Camat ada berkat, Pak Komandan ada berkah, pergi ke Masjidil Aqsa, naik di atas kubah besar, ada telapak kaki orang dewasa, kanan sebelah, di depan, kiri di belakang. Nah itulah ukuran sepatunya 47. Itulah kaki Nabi Muhammad ketika mau take off Sidratul Muntaha. Jadi masih ada jejak kaki Rasulullah akan berangkat ke Sidratul Muntaha. Saya kebetulan lama di timur tengah sana. Kalau Ustaz Somad di Maroko dan Mesir, saya di daerah bangsa biadab di Israel Pak. Jadi saya ini dari otak Yahudi yang masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau goblok tidak mungkin masuk Islam. Semua Pak Camat yang masuk-masuk Islam itu orang-orang pintar Pak. Kalau yang murtad dari Islam, Saifuddin Ibrahim sudahlah. Mungkin dia enggak kenyang makan pecel lele. Dia mau makan daging babi Pak, jadi biar aja dia. Hah? Makanya dia yang besar, kebanyakan makan daging babi, haram hukumnya. Insyaallah Pak Camat, kami sekeluarga istiqomah mempersembahkan kehidupan ini kepada Allah sebagaimana Ismail rela ikhlas dipersembahkan demi kurban kepada Allah. Demikian juga saya berdakwah siang dan malam, tidur tidak teratur, makan tidak teratur, sampai saat ini sehat Pak Camat. Kopi satu hari sampai 15-20 gelas. Ini sudah yang gelas ke-17 ini saya hajar. Habis ceramah 18. Sudah kesana lagi 2 gelas. 20 gelas. Sehat Pak. Enggak penyakit gula. Sudah 11 tahun berdakwah. 11 Oktober 2006. Sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan mohon doa dari jemaah bagi kami sekeluarga agar tidak lagi tabrak dengan Halmahera. Amin. Doakan Bu, Bu. Doa kalian yang mengandung anak 9 bulan lebih mustajab lil mar'ati sirami al-qabri wal zauj. Itu doa ibu lebih mustajab dan ketimbang bapak-bapak. Apalagi bapak-bapak yang suka main gaplek domino. Itu di perbatasan Jambi dan Pekanbaru, Lapo Suholoan, Lapo Tua Sinaga. Pakai kopiah hitam miring begini main gitar di pinggir jalan. Yang tukang tumpah Matius, yang mabuk Abdullah. Orang matalah itu. Hah? Ini Pak Camat, narkoba lain sebagainya. Udah duduk di warung kopi sana, ajar. Rokok gak apa-apa. Bila perlu saya temani di situ. Hah? Jadi Bu doakan kami sekeluarga, bapak-bapak, saudaraku. Insya Allah di lain waktu kita akan jumpa lagi. Jangan lupa Medan ini Sumatera Utara ada pesta demokrasi, lakukan dengan jujur, adil dan bijaksana, dan jangan sampai karena politik kita terpecah belah. Kata beliau tadi, bersatu kita, rapatkan barisan dan saling mencintai. Pasrahkan kepada Allah. Walau bagaimanapun ini demokrasi, kita harus menjaga keamanan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Allahumma habibilaina al-iman wazalyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal kusuk wal isyana waj'alna minal rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal hikna bisolim gaira huzrai wal maktunin. Allahumma aj'alna muflihin. Allahumma abta akfala qulubina bijikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbit alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan dua jalan kebenaran jalan yang engkau ridhoi bagi orang-orang yang soleh para nabimu dan jalan mukmin yang mengikuti jejak mereka. Hamba sekeluarga ya Allah telah engkau berikan petunjuk. Asbab hidayah inilah yang hamba tebarkan di muka bumi ini, secara khusus pada malam ini ya Allah, di tengah umatmu yang ada di Asahan. Berkahi kami semua ya Allah, mulai daripada muspika, musyawarah pimpinan kecamatan, secara khusus Bapak Camat yang sudah hadir bersama kami untuk mengayomi masyarakat kecamatan Asahan, Bapak Bupati dan seluruh yang ada dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami menghadapi begitu banyak masalah ya Allah, kekuatan kami hanyalah engkau ya Allah. Ya Tuhan kami, ridhoi bangsa kami ini ya Allah, jadikan bangsa yang diberkahi baldatun toibatun wa ghafurur rahim. Jadikan pemerintahan-pemerintahan yang ada di setiap daerah, bahkan pusat ya Allah, pemimpin yang benar-benar membela agamamu, pemimpin yang islami, pemimpin yang dapat menunjukkan akhlak dan kepribadian, akhlak mulia, akhlakul karimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami, orang-orang yang lemah, lalai kepadamu ya Allah, tetapi kami banyak meminta. Ampuni, ampuni kami ya Allah. Berikanlah ridhamu kepada kami di dunia, baik kepada kami hamba pribadi, istri dan anak, kepada seluruh jamaah, anak dan cucu mereka. Tertibkan kami ya Allah, agar kami menjadi masyarakat yang sadar akan hukum, terutama hukum-hukum agamamu. Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyai minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana mahulah tasawatinan subhana kafakina azabanar. Rabbana bantut kelinar faqad arzaitu wa malin zalimin min ansirin. Rabbana innana sami'na munadiyan munadilil imani an aminu bin rabbikum fa'amanah. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir ana sayyatina wa tawafana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rasulika la tuzigh yawmal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapa saudaraku rahimakumullah, tibalah perpisahan kita malam ini. Saya akan kembali pulang. Ibu bapa, bagi ibu bapa yang belum puas mendengar ceramah saya, di setiap momen dakwah saya membawa buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Bagi yang ingin memiliki buku ini, silakan nanti ambil di mobil saya ini, mobil Land Cruiser Prado. Ada istri saya yang akan melayaninya dengan diawasi oleh beberapa teman FPI. Buku ini harganya Rp95.000 di toko buku, tapi jangan bayar Rp95.000 lah, bayar Rp100.000, bantu saya untuk bensin di jalan. Ya, silakan, ada di mobil sana. Bagi yang berminat untuk mendapatkan buku ini yang berjudul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Terima kasih. Usikum wa nafsikum. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang dirahmati Allah, tentang akhirnya para hadirin masyarakat berada. Dan di sini kami sampaikan ada pun kesempatan kumpul barang hari ini berjumlah Rp4.250.000. Kami atas nama seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ajak foto bareng mungkin? Gak bisa, ini live. Enggak, lo ajak foto bareng.